Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Ikhwanuddin a'azakumullah, kita sedikit mengulang matan kitab ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taji'ul a'malu yawmal qiyamah, akan datang amalan-amalan itu nanti di hari kiamat. Fataji'us shalah, maka datanglah salat. Kaifiahnya, bentuknya, wallahu alam, kita tidak tahu bagaimana bentuk salat itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataqulu ya rab ana shalatu, maka salat ini pun berkata, wahai rab, sayalah ini salat. Fa yaqulu innaki ala khair, maka Allah pun mengatakan, engkau ada di atas kebaikan. Fataji'u shadaqatu fataqulu ya rab ana shadaqah, maka sedekah pun datang dan mengatakan, wahai rab, ana ini, saya inilah shadaqah. Fa yaqulu innaki ala khair, engkau ada di atas kebaikan. Thumma yaji'u siyamu fayaqulu ya rab ana siyam, kemudian datang pula puasa dan mengatakan, wahai rab, aku inilah puasa. Fayaqulu innaka ala khair, maka Allah pun mengatakan, engkau ada di atas kebaikan. Thumma taji'ul a'malu ala dhalik, kemudian amalan-amalan yang lainnya pun pada datang. Fayaqulu innaki ala khair, dan setiap amalan itu datang dan melaporkan tentang dirinya, Allah mengatakan, innaki ala khair. Thumma yaji'ul islam, kemudian datanglah Islam. Fayaqulu ya rab antas salamu wa anal islam, maka Islam pun datang dan mengatakan, wahai rab, engkau adalah assalam dan sayalah Islam. Fayaqulu innaka ala khair, maka Allah mengatakan, engkau ada di atas kebaikan. Bika liyawma akhudhu wa bika uti, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan engkau atau atas dasar engkau aku mengambil dan aku memberi. Qala Allah taala fi kitabihi, wa may yabtaghi ghairal islam adina غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا, barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama untuk dia anut, فلا يقبل منه, maka tidak akan diterima dari dia, dari sisinya, sebanyak apapun, seikhlas apapun, sebaik apapun yang telah dia lakukan dari amalan-amalan. Kalau dia bangun amalan itu bukan di atas Islam, apakah di atas Yahudiyah, Nasraniyah, Majusiyah atau yang lainnya dari keyakinan-keyakinan dan agama-agama yang ada ini, fala yuqbala minhu, Allah tidak akan terima. Subhanallah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Rawahu Ahmad. Wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha, dan dalam sahih dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan atas kami perintahnya, contohnya, urusannya, maka amalan itu tertolak. Masya Allah. قال الشارح حفظه الله تعالى حديث أبي هريرة واضح بأنه لا يحتسب عند الله يوم القيامة إلا الإسلام. Hadis Abu Hurairah ini sangat-sangatlah jelas bahwa tidak akan terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat semua amalan illa Islam, kecuali Islam. Wa ma adahu minal adyani fa huwa batilun mardudun. Dan selain Islam, dari agama-agama, keyakinan-keyakinan, jalan atau tarekat atau apapun, fahuwa batilun mardudun, maka itu adalah suatu yang batil dan tertolak. Wala yanfa'u sahibahu, amalan yang dia lakukan tidak akan memberi kemanfaatan sedikit pun untuk pelakunya yang telah mengamalkan amalan itu, walaupun di dunia melakukannya dengan ikhlas sampai habis-habisan. Tahu habis-habisan? Barakallahu fiik. Betul-betul semua hidupnya dia korbankan untuk amal saleh, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menurut dia. Hartanya dia curahkan untuk itu. Tapi waktunya, perhatiannya, pikirannya, tenaganya, semuanya. Tapi kalau dia bangun bukan di atas Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi. La yanfa'u sahibahu atau ashabahu wa may yabtaghi al-islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam untuk dia anut, dia yakini sebagai satu keyakinan, dia yakini sebagai satu jalan keselamatan, dengannya dia berkorban, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerima dari dia. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan dia di hari kiamat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Fal ladina matu qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum yattabi'una anbiya'ahum fahum 'alal Islam. Adapun orang-orang yang mati sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, wa hum yattabi'una anbiya'ahum, dalam keadaan mereka masih tetap teguh mengikuti nabi mereka. Nabi Muhammad belum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dia taat kepada nabinya dan taat terhadap Alkitab yang diturunkan kepada mereka, maka dia muslim, dia selamat, dia mukmin. Barakallahu fikum. Maka dia di atas Islam dengan makna yang luas. Sudah kita katakan, Islam dengan makna umum dan Islam dengan makna khusus. Semua ajaran yang diajarkan oleh para anbiya adalah al-Islam, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Apakah itu dia Yahudia atau Nasrania atau yang lainnya? Barakallahu fikum. Yang diajarkan oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, menjalankan kitab yang diturunkan kepada mereka, maka hum muslimun, mereka adalah kaum muslimin. Barakallahu fiik. Dengan makna yang luas. Akan tetapi dengan datangnya Nabi kita Muhammad alaihissalam dan diutusnya beliau menjadi seorang nabi dan rasul, maka Islam adalah nama untuk satu agama. Dan setelah datangnya Nabi kita Muhammad SAW, semua agama telah dihapus, tidak ada lagi yang barakallahu fikum diterima di sisi Allah SWT kecuali Islam ini. Ini yang harus menjadi keyakinan kita, barakallahu fikum. Karena sampai detik ini masih ada orang-orang yang menyerukan wihdatul adiyan atau hiwar bainal adiyan, dialog antara agama, untuk mengakui semua agama-agama yang ada ini sebagai jalan menuju keselamatan. Subhanallah. Kalau ini menjadi keyakinan, maka dia kafir terhadap Al-Quran. Murtad dia dengan keyakinan ini, waliyadzubillah. Termasuk riddah. Dia menentang ayat ini yang begitu jelas. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Subhanallah. Harus menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwa tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Ini keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar karena ditopang dengan dalil. Barakallahu fiikum. Falladzina matu. Baik. Adapun orang-orang yang mati meninggal dunia sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yattabi'una anbiya'ahu. Dalam keadaan mereka mengikuti nabi-nabi mereka, fahum alal Islam, maka mereka di atas Islam dengan makna yang umum. Lakin ba'da bi'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falaisal Islamu illa ma jaa bihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada Islam kecuali apa yang dibawa oleh beliau. Tidak lagi Islam kecuali apa yang dibawa oleh beliau. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu. Siapa yang mencari mengamalkan agama selain Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima dari dia. Ini harus menjadi keyakinan. Barakallahu fikum, dan tidak boleh kita ragu-ragu. Harus kita meyakini bahwa satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah, barakallahu fikum, setelah diutusnya Muhammad kita alaihi salam, Muhammad nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi yang diterima kecuali agama yang dibawa oleh beliau. Baik. Wa kadzalika hadits Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga hadits Aisyah, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan atasnya perintah kami, urusan kami, maka amalan itu tertolak. Fa innahu yubayyinu annahu la dina illa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di hadis ini menerangkan bahwa tidak ada agama kecuali yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima. Wa anna man 'amila 'amalan mukhalifan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang menyelisihi Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam, awalam yati bihi nabi sallallahu alaihi wasallam fa mardud, atau mengamalkan sesuatu yang tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Subhanallah. Falladhi ya'malu 'ala al-yahudiyyah, maka orang-orang yang beramal saleh di atas agama Yahudiyah setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam, atau ya'malu 'ala an-nasraniyah, atau seseorang beramal saleh di atas agama Nasrani setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au yuhditsu asya'an wa bid'an, atau dia mendatangkan mengada-adakan sesuatu kebid'ahan dari sisinya sendiri, wa ya'malu biha 'ala annaha qurbatun wa ta'at, dan dia mengamalkannya dengan keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang mendekatkan diri dia kepada Allah dan merupakan ketaatan, duna dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulihi, tanpa ada dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa mardudun ala sahibihi, maka ditolak amalannya tersebut. Kainan mangkana, siapapun dia, Yahudian atau Nasranian atau mubtadian Muslima, Yahudi dia, Nasrani dia, atau bahkan seorang Muslim, tapi amalan yang dia lakukan adalah kebid'ahan, maka tetap ditolak. Jangankan dia sebagai seorang Yahudi yang beramal atau Nasrani yang beramal, dia sebagai seorang Muslim ketika dia beramal tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, dengan dalil ini amalannya pun tertolak. Apalagi dia sebagai seorang Yahudi. Muslim saja kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, amalannya tertolak berdasarkan hadis ini. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Fal Islamu faqat huwa ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam ini saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai agama yang diterima di sisi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya." Adapun orang-orang yang mengikuti Rasul An-Nabiyil Ummi, Nabi yang ummi, yang tidak bisa menulis dan tidak membaca, dan tidak bisa membaca tulisan, alladhi yajidunahu maktuban indahum, yang mereka dapati Nabi tersebut, yakni Muhammad alaihi salatu wasallam, maktuban indahum fit Taurat wal Injil, tertulis di sisi mereka dalam At-Taurat, dalam Al-Injil, tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Bagaimana beliau alaihi salatu wasallam ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar? Dalam At-Taurat, Al-Injil disebutkan sifat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, ciri-ciri beliau, sehingga mereka sangat mengenal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Subhanallah. Taib. Rasul ummi ini, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, yajidunahu maktuban indahu. Mereka dapati sifat-sifat, ciri-ciri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ada dalam At-Taurat Injil. Bagaimana itu? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Mengajak mereka kepada ma'ruf dan melarang mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan untuk mereka perkara-perkara yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang jelek. Wa yadhaw 'anhum israhum, dan menanggalkan dari mereka beban-beban berat yang dulunya di dalam agama Nasrani, agama Yahudi, sesuatu yang sangat berat, maka masuklah dalam Islam, akan ringan semuanya. Karena di dalam Islam ini apa? Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Baik. Zaman dahulu berat. Berat luar biasa. Beban. Di zaman dahulu orang tidak boleh ibadah kecuali di tempat-tempat ibadah. Umat ini masya Allah, dimanapun Anda berada, mau di tengah laut, waktu sholat datang silakan sholat di tengah laut. Dalam hutan Anda barakallahu fikum, waktunya sholat. Ayyuma rajulin min ummati adrakatus sholat faliyusalli. Siapapun dari kalangan umatku bertemu dengan waktu sholat, masuk waktu sholat, maka silakan dia sholat di tempat itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati seseorang dari penggembala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat engkau itu cinta senang dengan gembalaan dan senang dengan pedalaman jauh dari perkampungan. Kalau masuk waktu sholat, adzan kalian di sana. Dan sholat berjamaah di sana. Subhanallah. Tidakkah ini kemudahan? Bagaimana seandainya kita ketika kita harus sholat di tempat kita semuanya, harus masuk. Subhanallah. Ya terkecuali tentunya orang yang ada di sekitar masjid. Nah ini yang harus. Barakallahu fiik. Dan yang rajih adalah wajibnya melakukan sholat berjamaah di masjid. Maksud kita ini ketika Anda berada jauh dari tempat pelaksanaan sholat dan tidak memungkinkan Anda untuk mendatanginya, silakan sholat di sana. Masya Allah. Fattakullaha masyarakat. Dan banyak keringanan-keringanan yang sangat banyak untuk umat ini dengan pahala yang berlipat-lipat ganda, mengalahkan umat-umat yang terdahulu. Subhanallah. Beban berat yang ada pada mereka. Sementara umat ini masya Allah diringankan berbagai macam keringanan-keringanan. Tentu sholat 5 waktu pertama kali diwajibkan oleh Allah SWT 50 kali dikurangi sehingga tinggal 5. Barakallahu fiik. Puasa yang kita lakukan di awal pertama kali, imsak mulai dari waktu isya, masuk waktu isya kelas, tidak boleh lagi makan dan minum sampai besok terbenamnya matahari. kemudian diberi keringanan. Silakan makan dan minum mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Mulailah di situ Anda menahan diri sampai terbenamnya matahari. Subhanallah, keringanan. Masya Allah. Ciri Nabi kita Muhammad SAW yuharrimu alaihimul khaba'ith, mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang jelek, makanan-makanan yang jelek, minuman-minuman yang jelek. Barakallahu fikum. Wa yadaw anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, dan menanggalkan dari mereka beban berat dan belenggu-belenggu yang dulunya ada pada mereka. Falladina amanu bihi, maka setiap siapapun orang yang beriman kepada beliau alaihissalam, wa azzaruhu wa nasaruhu, membelanya, menolongnya, wattaba'u nuran ladzi unzila ma'u, dan mengikuti cahaya yakni Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau, yakni Al-Qur'an. Ya, dia seorang Yahudi, dia seorang Nasrani, pasti ketika dia mengaku sebagai pengikut Muhammad, pengikut Musa, maka wajib dia mengikuti Muhammad alaihi salatu wasallam. Ketika dia mengaku mengikuti Isa, maka wajib bagi dia untuk mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena ini termaktub dalam Taurat dan Al-Injil. Barakallahu fikum. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membelanya, menolongnya, wattaba'u nura, dan ikuti cahaya dari Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang tidak ikut tidak akan beruntung. Dan ini satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada jalan lain. Barakallahu fiik. Padahal ala anna alladhina la yattabi'una Muhammadan la yuflihuna abada wa annahum khasirun. Ayat ini menunjukkan bahwa siapa saja yang tidak mau mengikuti Muhammad alaihi salatu wasalam, la yuflihuna abada, tidak akan pernah selamat, tidak akan pernah beruntung selama-lamanya, dan mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Barakallahu fikum. Ini harus menjadi keyakinan kita. Jangan terkecoh dan jangan terpengaruh dengan orang yang mengatakan, oh, kalian ini ngaku benar sendiri saja. Jadi mesti kita harus ngaku bahwa cuma kita yang benar, tidak ada yang lain. Cuma Islam yang benar. Ini keyakinan yang tidak boleh digoyang. Barakallahu fikum, harus kokoh, kuat, nancap dalam keyakinan kita. Barakallahu fikum, dalam hati sanubari kita harus kita yakin bahwa tidak ada yang akan diterima di sisi Allah kecuali Islam. Dengan ayat ini, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Inna ad-dina indallahi al-islam. Juga hadis-hadis yang telah kita lewati, law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya saudaraku Musa, jangankan pengikut Musa, Musa saja alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah, seandainya saudaraku Musa masih hidup dalam keadaan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas bagi dia kecuali harus mengikuti aku. Subhanallah. Ini harus menjadi keyakinan kita. Barakallahu fikum. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah al-Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi kita sebagai seorang muslim harus bangga, senang, bahagia dengan Islam yang Allah hadiahkan untuk kita. Barakallahu fiik. Yang Allah SWT anugerahkan untuk kita, dan ini adalah sebesar-besar anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bahwa kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Wala haula wala quwwata illa billah. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.